الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Limpahan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri kenikmatan itu dan mempergunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan keridhaan Allah. Agar kenikmatan itu membawa kebahagiaan pada diri kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilimpahkan pula kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang terhormati, takbir pada hari ini saya ambilkan dari surat Maryam yaitu ayat 1 sampai 11. Ayat-ayat ini menyangkut masalah doa dan usaha. Perlu diketahui bahwa setiap kita pasti punya kebutuhan dan karena kebutuhan itu pula kita diperintahkan agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan ud'uni astajib lakum. Memintalah, mintalah kepadaku niscaya permintaanmu akan aku kabulkan. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan hatimu yakin sepenuhnya bahwa doa itu akan dikabulkannya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pengertian dikabulkannya ini yang perlu kita uraikan sedikit. Ada doa yang dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik waktunya atau yang kita mohon sesuai waktunya tepat, yang kita mohon juga sesuai dengan apa yang diberikannya. Tetapi ada kalanya diberikan sesuai dengan apa yang kita mohon tetapi waktunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan ud'ullah wa la tu'jilu, katanya. Berdoalah kepada Allah, jangan minta dikabulkan secara tergesa-gesa. Maksudnya jangan kita mendiktekan Allah, ya Allah saya minta ini sekarang. Jangan. Karena apa? Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi waktunya tidak sekarang. Allah akan memberikan pada saat yang paling tepat agar apa yang kita mohon bermanfaat bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin illa ataahu Allah ma sa'ala aw sarrafa 'anhu su'a mithlah." Sesungguhnya setiap orang Islam yang memanjatkan doa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Kecuali jika yang diminta adalah sesuatu yang jelek. penggantinya, yaitu dalam bentuk menyelamatkan orang itu dari malapetaka yang mestinya menimpa kepadanya. Jadi ada orang katakanlah minta rezeki yang oleh Allah ternyata tidak dikabulkan rezeki yang ini, tetapi Allah menggantinya dengan menyelamatkan orang itu dari malapetaka yang akan menimpanya. Sebab andai kata rezeki yang diminta sesuai dengan diminta diberikan, tetapi sesudah itu malapetaka turun, maka boleh dikatakan rezeki yang dimintanya itu tidak ada manfaatnya. Minta uang ya, tetapi sebulan kemudian sesuai dengan takdir dan qada Allah, rumahnya terbakar ludes, sehingga uang sekian juta yang sudah dikabulkan sepertinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang 10 juta tidak dikabulkan, tetapi orang itu diselamatkan dari malapetaka bencana kebakaran rumahnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Nah, yang menjadi masalah, kadang-kadang kita sudah berusaha sekian lama, sudah berdoa sekian lama, tetapi sampai saat ini belum juga dikabulkannya. Padahal penelitian ini menurut kita ini sudah terlambat. Tidak mungkin lagi kita akan bisa menerimanya atau Allah akan memberikannya. Contoh yang terdapat di dalam surat Maryam ayat 1 sampai 11, yaitu tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang ujiannya sangat berat, yaitu menyangkut masalah keturunan. Tetapi Nabi Zakaria memberi contoh kepada kita bagaimana dia menerima segalanya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaha ya ain sad, ayat pertama hanya Allah yang tahu arti dan maksudnya. Ayat kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ingatlah rahmat kasih sayang yang dilimpahkan Allah kepada salah seorang hambanya bernama Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya, ayat ketiga. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara lirih dari waktu ke waktu. Qala, Nabi Zakaria memanjatkan doa. Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhanku, Engkau Maha tahu sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah, sudah rapuh, dan kepalaku sudah penuh dengan uban. Aku ini sudah tua renta, tetapi aku tidak pernah bosan untuk terus berdoa kepadamu. Jadi sudah tua renta, belum punya anak, tapi selalu saja, namun demikian ya Allah, aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu. Aku berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawadiya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya. Ya Allah, sudah sekian lama Engkau belum menganugerahkan kepadaku seorang anak, padahal kami sudah tua, istriku juga ternyata mandul. Aku cemas akan keturunan, keturunanku. Bagaimana kalau sampai tidak aku tidak punya keturunan? Wakana imra'ati 'aqira, meskipun istriku mandul, fahabli min ladunka waliya, Aku mohon kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau berkenan menganugerahi kami anak, seorang anak. Bayangkan, akal pikiran kita sukar sekali dapat menerima bagaimana mungkin seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, disertai istrinya yang juga sudah nenek-nenek, lanjut usia, yang tidak hanya menopause, sudah tidak lagi mempunyai indung telur karena sudah habis dan oleh karena itu tidak menstruasi. Karena akal pikiran bagaimana seorang wanita semacam itu bisa hamil. Tetapi di satu sisi kenyataannya saya butuh anak demi masa depan keluarga saya. Dan karena masih sebagai orang beriman mesti berdoa kepada Allah. Wahabli min ladunka waliya. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepada-Mu Engkau berkenan menganugerahi seorang anak. Yarithuni, yang akan mewarisi aku selalu. Wajarithu min aliyahku, juga mewarisi agama nabiyahku. Waja'alhu rabbi radhiya. Dan kalaulah Engkau ya Allah menganugerahkan putra, jadikanlah putra itu yang Engkau ridhoi. Karena kalau Allah mengabulkan permintaan tapi Allah tidak ridha, itu menjadi istidraj, menjadi sesuatu yang justru menambah beban bagi kita. Oleh karena itu mohon, kalaulah permohonan ini dikabulkan, jadikanlah anak itu anak yang diridhoi. Ya Zakaria, begitu jawaban Allah. Wahai Nabi Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kami akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang langsung aku beri nama Yahya. Lam naj'alahu min qablu samiyya. Suatu nama yang belum pernah aku pergunakan sebelumnya. Di luar dugaan, perhitungan akal manusia menyatakan mustahil istri saya yang sudah nenek-nenek dapat hamil. Tapi dalam kenyataannya Allah menjawab, permohonanmu aku kabulkan. Aku akan menganugerahkan engkau seorang qala anna yakunu li hunam wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghat min al-kibari 'itiyya. Nabi Zakaria berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin kami akan punya anak? Istriku bukan saja sudah tua tapi mandul. Aku sendiri wa qad balaghat min al-kibari 'itiyya. Sudah tua renta semacam ini. Jadi tadinya prihatin mohon, tetapi itu sudah dikabulkan, malah bagaimana mungkin itu akan terwujud ya Allah. Qala kadzalik. Allah menjawab, ya begitulah. Kamu memohon, aku mengabulkan. Cuma mengabulkannya baru sekarang. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Aku sebagai Tuhan itu menjawab, soal semacam itu adalah masalah yang sepele bagiku. Hai binun, maka kepala satu kami juga belum alam satu syaitan. Apakah kamu lupa? Aku dulu menciptakan engkau, padahal engkau pada waktu itu belum menjadi apa-apa. Kamu belum ada dan belum menjadi apa-apa. Tapi sekarang engkau sudah ada. Qolam. Nabi Zakaria kemudian berkata, Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berilah tanda kepadaku saat engkau menganugerahkan anak istriku hamil, berilah tanda agar aku tahu. Kalau di zaman kita sekarang cukup ke dokter atau barangkali ada alat untuk mengetahui apakah positif, apakah negatif. Tapi pada waktu itu tentu orang belum tahu kecuali sudah sekian bulan. Oleh karena itu Nabi Zakaria berkata, kalau begitu ya Allah, saat engkau menganugerahkan anak di perut istriku, berilah tanda kepadaku, katanya. Qala, ayatu ka'allah tukalliman nasa salasa layalin tawiyyah. Kalau engkau meminta tanda, akan aku beri tanda. Wahai Nabi Zakaria, engkau tidak akan dapat berbicara selama 3 hari siang dan malam, padahal engkau dalam keadaan sehat. Fakharaja ala qaumihi min al-mihrabi an fasihuhu bukratan wa 'ashiyyah. Begitu gembiranya Nabi Zakaria, sehingga dia keluar dari tempat peribadatannya. Dia menjumpai umatnya dan memberitahukan kabar gembira. Meskipun terlambat, Allah ternyata menganugerahkan atau memenuhi doanya, yaitu akan menganugerahkan seorang putra. Oleh karena itu, antasbihuhu bukrata wa 'ashiyyah. Aku meminta kepada kalian untuk beribadah, untuk bertasbih setiap hari pagi dan petang. Ini 11 ayat yang pertama, sebab ayat yang ke-12 sudah langsung ditujukan kepada Nabi Yahya, yaitu putra Nabi Zakaria yang telah juga akan diangkat menjadi nabi dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, bahwa menjadi kewajiban kita untuk dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertama, kita berusaha sekuat-kuatnya. Kedua, berdoa sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Wala ta'asu min rahillah. Innahu la ya'asu min rahillah illa qaumul kafirun. Pesan Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika diperintahkan mencari Yusuf dan Bunyamin. Jangan kalian berputus asa. Sebab orang yang berputus asa pada hakikatnya adalah orang yang sudah mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sampai kapanpun selama kita masih merasa butuh, kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Jangan sampai ada rasa menyesal atau rasa kecewa. Sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama saya berusaha, tapi nyatanya sampai sekarang jangankan dikabulkan, tanda-tandanya saja tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat sama sekali. Orang yang ini sudah berarti kecewa dan akan menghentikan usaha dan doa. Bayangkan, seandainya Nabi Zakaria putus asa karena hanya mempergunakan akal pikirannya tanpa iman. Sudah menopause, istri tidak mungkin hamil lagi. Untuk apa saya harus berusaha terus? Untuk apa saya harus berdoa terus? Ternyata kita tidak cukup hidup hanya dengan mengandalkan akal pikiran atau ilmu. Iman mendorong kita untuk mewujudkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria. Allah kemudian menyatakan, wamallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan memberi kerugian atau membuat kerugian kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintah-Nya. Berusaha dan berdoa adalah perintah Allah. Semakin lama, semakin banyak berusaha dan berdoa, semakin banyak pahala. Lalu bagaimana seandainya memang Allah tidak mengabulkan? Allah tidak mengabulkan karena ada syaratnya. Allah mengganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Dan itu sudah barang tentu kenikmatan yang lain. Atau barangkali Allah mengundur waktunya. Dan itu juga perlu kesabaran kita. Tetapi kesabaran kita selalu disertai dengan imbalan pahala sebesar-besarnya. Oleh karena itu, janganlah kita merasa putus asa dalam berusaha dan berdoa. Kita dorong terus untuk melaksanakan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lambat atau cepat akan mengabulkan doa kita, atau mengabulkan dalam bentuk yang lain, atau seperti yang disabdakan Nabi. Karena Allah bermaksud menyelamatkan kita dari malapetaka yang menurut takdir akan menimpa kita, sehingga dengan pertolongan Allah itu kita selamat dari malapetaka tersebut. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.